Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sangat berhati-hati menjaga lidah kita, lisan kita, karena perkara dunia akhirat salah satu faktor yang sangat diperhitungkan adalah lisan ini. Teko hanya mengeluarkan isi teko, di dalam kopi, keluar kopi, di dalam comberan, keluar comberan. Perkataan seseorang sangat diwarnai oleh isi hatinya. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya lurus, maka perkataannya juga bersih, lurus, asli. Karena ada yang berkata, tapi penipu, perkataannya bagus, padahal hatinya nipu. Biasanya yang tertipu yang kurang peka, seperti yang sedang flu, di sebelahnya ada yang buang angin, tetap aja senyum karena hidungnya sedang kurang peka. Tapi dia bagi yang peka, tidak niat seludon, ada yang kentut, tapi terbau, tercium sendiri. Semakin peka hati seseorang, semakin bisa merasakan apakah perkataan ini ada maksud lain, apakah perkataan ini dibuat, dikemas, atau perkataan yang bersih. Kalau orang hatinya bersih, perkataan sederhana tetap saja akan punya tenaga. Tapi walau direkayasa perkataan yang luar biasa, indah dan bagusnya, tapi lahir dari ria, sombong, pamer, walaupun dikemas, tetap akan kecil. Khususnya oleh yang peka hati. Mana dulu, bersih lisan baru bersih hati, atau bersih hati dulu baru bersih lisan? Ini telur dengan ayam. Mana dulu? Bersih hati mempengaruhi bersih lisan, menjaga lisan mempengaruhi bersih hati. Jadi dua-duanya bersamaan. Sudah siap Ustaz? Kita dengar dulu dari Al-Quran tentang lisan ini. Surat Qaf ayat 17-18. Ya, surat Qaf ayat 17-18. Surat Qaf surat 50. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anish shimali qa'id. Ma yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Tentu saja adanya malaikat bukan berarti Allah tidak tahu. Allah lebih tahu dari malaikat karena Dia yang menciptakan. Alhamdulillah. Kofnya dari apa? Di atasnya sendiri. Dari apa? Surat 15. Walaqad khalaqnal الْوَرِيدِ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi betapapun Allah menciptakan malaikat mencatat, itu adalah kemahabesaran Allah yang menciptakan malaikat. Mungkin ada di antara hamba Allah yang hanya baru sampai tingkat takutnya dicatat oleh malaikat. Ada yang sudah sampai tingkat keyakinan bahwa Allah mendengarkan segala yang terucap. Seperti sekarang ini kita bicara, saya bicara, pasti semuanya ada perhitungannya. Dan Allah tahu nih yang dibalik setiap kata-kata ini. Al-Mujadalah ayat 7. Al-Mujadalah suratnya? Surat ke-58. Iya, supaya para pendengar bisa ikut mencatat atau membuka Al-Quran. Silakan. Alam tara anna Allah ya'lam ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la tolong harus bicara dengan siapa. Tapi asal tahu saja, yang dicurhati sama sekali tidak bisa menolong tanpa izin Allah. Hanya ikhtiar, seperti dokter tidak pernah menyembuhkan kecuali mengobati, kesembuhan datang dari Allah SWT. Silakan ada lagi kan? Tadi Ustaz Yusuf, salah seorang pengajar Al-Quran di Darut Tauhid, dan selanjutnya hadis dibaca Ustaz Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, orang Islam seperti apa yang paling baik itu? Beliau menjawab, yaitu orang-orang Islam lainnya yang selamat dari lisan dan tangannya. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ada kalanya seorang hamba berkata satu kata yang diridhoi Allah, sehingga Allah mengangkat derajatnya beberapa derajat. Dan ada kalanya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dimurkai Allah, sehingga menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Hadis muttafaqun alaih. Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, perkataan itu seperti obat. Jika kamu minum sedikit demi sedikit akan bermanfaat, tetapi jika kamu langsung banyak meminumnya, niscaya kamu akan binasa. Masya Allah. Jadi bagaimana kita akan diam saja? Waliyatul khairan amiyasu. Diam kalau berkata tidak bermanfaat. Tetapi berkata bisa menjadi titanium, lebih berharga dari emas kalau berkata bermanfaat. Kalau dengan diam menjadi mudarat, bicara berarti bicara manfaat. Tapi kalau dengan bicara menjadi mudarat, diam. Bicara bukan perkara ingin, bicara itu perkara perlu. Kalau ingin itu hawanya nafsu, kalau perlu itu memang sudah perhitungan manfaat atau tidak. Tidak setiap ingin bicara harus bicara, tapi kalau perlu bicara, bicara secukupnya, tidak perlu ditambah, juga jangan dikurangi, pas saja. Bicara yang baik, satu, harus yakin akan kebenaran yang disampaikan. Kalau ragu, jangan, atau katakanlah saya pun masih ragu. Jangan menganggap benar sesuatu yang meragukan, ini fitnah. Harus yakin dulu kebenaran yang disampaikan. Yang kedua, kita pun harus yakin ini kemanfaatannya. Karena walaupun benar, tetapi tidak pada situasi, kondisi, tempat yang tepat, itu jadi tidak efektif. Jadi setiap tempat itu ada perkataan yang tepat, setiap perkataan ada tempat yang tepat. Jadi walaupun benar, kita harus ukur. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang sangat pandai mengukur, sehingga setiap yang diajak bicara terukur kemampuannya. Ada yang mau sedekah, seluruh hartanya dilarang, hanya diperbolehkan sepertiganya. Padahal Abu Bakar As-Siddiq diperkenankan, karena Rasulullah sudah mengukur siapa yang diajak bicara. Situasi, kondisi, tempat akan membuat efektif andai kata kebenaran disampaikan dengan situasi, lingkungan yang tepat. Seperti orang yang sedang marah sekali, ada kalanya dibacakan ayat akan terbuka hatinya, tapi ada kalanya dia malah akan lebih menghina ayat. kita harus perhatikan betul. Kemudian kalau kita bicara, tidak hanya bicara ya, sekarang SMS, BBM, Twitter dan sebagainya itu sudah juga menjadi bagian daripada obrolan hanya dalam bentuk tulisan. Bicara bukan hanya perkataan lewat mulut, juga bukan hanya tulisan, gerak tubuh juga sebetulnya bicara banyak. Bahkan ada perkataan lewat gerak tubuh yang bisa melukai hati orang tanpa sepatah kata pun. Mungkin kita sudah tahu ya, ada orang yang melakukan hal ini kepada kita, boleh jadi kita tersinggung dengan meletakkan telunjuk di kening dan miring. Maaf hadirin, berulang ini coba. Coba silakan dirasakan ini. Kalau sekarang saya menunjuk wajah saudara dengan telunjuk, bisa dirasakan. Bandingkan dengan ketika dengan jempol, ada rasanya tidak? Aneh. Padahal tidak ada satupun yang menyentuh lidah saudara. Ini telunjuk, jempol ada rasanya. Enak mana? Ditunjuk ke wajah dengan telunjuk atau dengan jempol? Padahal tidak ada satupun yang mengunyah dari saya, tapi enak katanya. Bandingkan dengan tangan terbuka, mana yang lebih enak di hati saudara? Kenapa tidak tersentuh? Tapi ini ada rasanya, karena yang mengeluarkan gerakan tangan ini juga pakai rasa. Ketika merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain dan yang lain lebih rendah dari dirinya, keluar telunjuk sini. Dia sudah pakai rasa. Saya lebih penting, saya lebih tinggi jabatannya, saya lebih mulia, saya lebih tua, saya lebih berjasa. Ini ngangkat, yang lain rendah, keluarlah telunjuk. Dia sendiri tidak enak dengan kesombongannya, tetapi tidak bisa menahan kesombongannya. Yang ditunjuk juga pasti tidak enak. Sombong itu capek, gak enak sombong. Gelisah, tidak nyaman, tidak tenang, karena dia ingin pengakuan dirinya lebih tinggi dari yang lain. Tapi tawadu, dia nyaman. Orang yang rendah hati tidak merasa dirinya lebih dari yang lain, maka dia menghormati tiap orang. Karena dia nyaman, orang juga merasa nyaman. Maaf deh, kepada ibu-ibu silakan nasi uduk, kemudian jus dan apa? Surabi dimakan semuanya pagi. Silakan aja. Walaupun tidak ada barangnya. Pada santri ikhwan, silakan ya segera ditunasi cicilannya masing-masing. Ini juga tidak nyentuh. Nah hadirin, jadi bagusnya selama kita bicara tuh rasa kita tuh benar-benar main. Ini lagi sombong tidak nih? Ini lagi pamer ilmu bukan? Lagi pamer kesolehan bukan? Kalau kita enggak peka mengolah hati kita, maka perkataan kita tuh benar-benar sedang menampilkan kebusukan kita. Lihat orang yang marah, karena di sininya marah. Orang marah itu nafsu. Orang nafsu itu ingin menyakiti, ingin puas dengan sakit, bisa dengan kata-kata yang jelek, kotor, jorok, rendah. Dan itu hanya memperlihatkan kerendahan dirinya. Coba perhatikan orang yang marah, ya, kata-katanya itu. Pakai dong otaknya. Siapa tidak pakai otak? Dasar bodoh, anak monyet kamu ini. Ibu lupa itu anaknya sendiri. Disebut anak monyet Jadi anak tahu silsilahnya. Ibu tuh paling tidak suka tiap pemarah tahu, anak pemarah tuh dohon. Kata anak, "Dek, Nasir punya ibu dohon begini." Karena ibunya cerita jangan marah. Karena pada waktu marah tuh akal tuh mengkerut kecil, yang membesar nafsu. Makanya para pemarah tuh cenderung seperti orang yang kurang akal. Benar? Seperti yang tidak berpendidikan, walaupun pangkat tinggi, kuliah sering, tapi perkataannya rendah sekali. Benar kan? Rasulullah SAW masalah bukan seorang pemarah. Nah, jadi artinya apa? Ayolah kita bicara tuh sambil kita olah hati kita. Perlu tidak, benar tidak, apa nih niatnya, muas-muasi nafsu bukan. Misalkan ada yang maaf badannya besar, beliau benar-benar gemuk. Nah, itu kadang ada pertanyaan yang iseng. Selama nomor berapa? Mau ngasih enggak? Kenapa pakaiannya celak? Atau ya macam-macam. Jenggot tidak begitu lebar, malah nanya, jadi totalnya berapa lembar? Ini kan tidak menyelesaikan apapun. Jenggot tidak bertambah, kecuali bikin jengkel yang punya jenggot. Nah, jadi enggak harus kita tanyakan. Teman belum nikah, tiba-tiba kita nanya, kapan dong nikahnya? Justru pertanyaan itu yang sensitif dan tidak menghasilkan apa-apa. Karena tanpa ditanya pun dia sudah pengen. Lebih pengen daripada kita. Tapi ada perkataan iseng yang tidak ada manfaat, yang justru bisa membuat orang tertekan, terpojok, terpermalukan. Ini hanya membuat masalah. Diam lebih baik. Basa-basi juga kadang-kadang lebih banyak mudaratnya. Tidak perlulah basa-basi. Biasanya kalau datang, dari sana jam berapa, macet enggak? Perkataan yang sebetulnya dia sendiri enggak perlu jawabannya, karena dia tahu. Karena semobil dengan yang orang tadi, kubis. Dahlah, hemat saja. Setuju? Setuju. Ada empat jenis yang pernah kita bahas. Kalau orang berkualitas tinggi, itu pembicaraannya satu. Kalau bicara membuat orang ingat ke Allah, ini ciri yang berkualitas tinggi. Ini masih grup pembicaraan yang bagus ya. Satu, ingat ke Allah. Yang kedua, nambah ilmu. Jadi kalau ngobrol dengan seseorang, nambah yakin, nambah ilmu, mari. Ilmu areanya akal, tapi beliau bicara juga pakai hikmah. Ini areanya hati, jadi tergerak jadi amal. Udah nambah iman, nambah ilmu, nambah amal. Ini ngobrol dengan orang yang baik. Dua, orang yang biasa. Kalau orang biasa, cirinya kalau ngobrol peristiwa. Kemarin pesawat jatuh, dia nggak lihat sebetulnya, tapi dramatis sekali seperti dia yang ketimpa, begitu. Ah, itu beca tabrakan. Kamu lihat nggak? Enggak. Tapi ketika cerita dramatis, itu ada orang saya kira ajimi, ternyata hakim. Nah, terbalik ada ini sudah tidak apa-apa. Ada yang perkataannya tuh kalau melihat sesuatu ramai sekali. Kalau cerita ini jadi zikir, kalau cerita ini jadi ilmu, kalau cerita ini ada hikmahnya naik, itu obrolan jadi berkualitas. Tapi kalau hanya cerita aja, buang waktu. Tiga, orang yang rendahan. Kalau orang yang rendahan, cirinya khas kalau ngobrol negatif. Nyeri ngomong deh. Bukannya bersyukur masih hidup. Hadir. Kepala jangan sedira gaji. Oh, ya belum pernah nyobain digergaji kepatannya. Ingin sekarang tulang lututnya ya, itu rasa remuk. Serasa dipotong-potong. Oh, dia belum tahu. Dipotong-potong. Ya napasnya, serasa napas di lubang jarum. Ada yang hidupnya tuh gak jauh mengeluh, mencela, ngerasuk, gak ada yang enak dalam hidup tuh. Mau dikasih makan, bosan. Makan aja nasi bubur ayam kan? Bukan, nasi uduk. Nasi uduk yang di depan itu kan? Bukan, dia salah aja. Tapi dia mencela. Ini nasi uduk ini mah suka kurang asin dan telurnya sedikit sambil dimakan dan nambah gitu. Mau pergi kalau enggak kayak gini nih ya, udah mendung gini udah ciri-ciri ini bakal kacau. Belum hujannya tapi menderitanya sih. Kalau hujan gak gede, gak tahu gak akibatnya. Macet total, kan semua orang udah tahu tanpa omongan dia. Dan belum hujan. Mas, kacau lah hari ini. Kadang menikmati terhirup, baik. Pada saat itu malaikat maut nyamber, sudah udah 10:45. Ada orang yang sok tahu terus komentar, terus nonton TV, ngomong aja. TV ngarang racok sambil di setel tuh seharian. Lihat yang nyanyi ya, dengerin. Nyanyi orang Indonesia emang ada yang benar suaranya. Tamat itu ditengah. Nonton sepak bola malam aja terus. Bodoh, bukan diketengahin, malah kepinggiran. Kacau, pemain itu gak boleh dipakai. Emang dia siapa? Pelatih bukan. Pemilik klub sepak bola bukan abang-abangan terus, tapi tamat tuh. Jadi itu benar-benar dosa. Dan sesudah nonton TV-nya dibahas lagi sama temennya yang sama-sama nonton nih, dan nggak efek. Jadi dia tidak bukan pemain sepak bola, bola tidak ada, sepatu nggak ada, telapak belum pernah. Abang-abangan ya, dua kan tetap jam dua ngobrol, benar-benar mubazir. Ini orang yang rendahan, humble, mengutuk, mencelak, setinggi apapun pangkat jabatan rendah. Yang keempat, orang yang dangkal, orang yang memang di bawah rendah dangkal itu ya, sudah intelektualnya, kepribadiannya, kalau ngobrol ada ciri khas sekali orang yang dangkal itu. Tahu apa cirinya? Sayang. Jadi dia mah gak ada di dunia ini selain ngomongin dirinya sendiri. Saya mah dia tinggal di mobil itu dia persis mobil yang saya inginkan. Kalau hanya ingin gak usah diobrolin. Anak saya itu taruh edan itu waktu orang tua saya meninggal warisannya tuh emas terus mobil dan gak dibagikan ke siapa. Kecuali di umroh itu ya, waktu saya umroh kelima kalinya dan tetap nggak bawa oleh-oleh, tetap ada perubahan. Saya oleh terus ya, lihat celengan bentuk gajah ini seperti lambang ITB. Tahu nggak saya lulusan ITB ini rencananya gitu. Saya belum cari contoh yang lain. Nonton. Ucing dikondrong, jika singa, orang dikasih ngapur gitu. tadi Uting lewat dari pengumuman. Ah, bukannya kan saya dominan. Kalau ngobrol tuh saya lagi, saya bukan tidak boleh mengatakan saya. Ada perlunya kita mengatakan saya kalau itu memang diperlukan. Tapi kalau semuanya jadi saya, dalam pikirannya itu pendapatnya, keinginannya, cek saya, oke. Dalam rapat juga saya. Saya teh pemimpin, tahu? Kata ibu juga, ini ibumu nak, tuh. Kata anak, ibu lupa. Dari dulu juga ibu kita ya. Gak usah diumumkan. Nah hadirin, hati-hati. Penggunaan saya yang tidak pada tempatnya, berlebihan, dan hanya untuk menunjukkan dirinya, pengalamannya, ilmunya, hartanya, keluarganya, saya, dan begitu dominan sehingga dia tidak mikir orang lain mendapat manfaat atau tidak dari obrolannya. Yang penting dia pamer, inilah manusia terdangkal. Itu ilmu yang saya dapatkan karena dia betul-betul ujub, riya, takabur. Saya lagi. Sejujurnya ya, orang lain itu tidak tertarik loh kalau kita cerita tentang diri kita sendiri kecuali manfaat. Begini hadirin, harta saya emas kurang lebih 3 ton, kemudian uang sekitar 2 triliun. Ini saudara masih mikir ya, lalu akan saya bagikan kepada saudara. Oh, langsung bagikan, baru menarik. So, ngobrolin harta sendiri dan tetap gak kebahagiaan, dan gak menarik. Eknal, mana ngobrolin harta, mana yang kontrak ya. Benar. Makanya hati-hati kalau menceritakan tentang diri, pengalaman, harus kita yakini kita bebas dari penyakit hati dan manfaat bagi yang mendengar. Kalau enggak, samarkan atau ya sudah perlulah. Kalau kita manfaat buat orang, buat apa? Hanya ngilang-ngilangin pahala kita. Benar? Tidak mudah memang ngobrol. Terima kasih para pendengar. Terima kasih para ustaz. Pagi ini info SMK Darut Thoyyib masih membuka pendaftaran bagi ikhwan jurusan TKD Teknik Komputer Jaringan, dan bagi akhwat jurusan Akuntansi atau Ekonomi Syariah. Bagi pendengar yang memiliki putra atau tetangga atau siapa yang memiliki anak, silakan kontak sekolahnya, boleh ditulis nomornya 022 205132. Ayo siapa yang hafal 022 205132. 022-205132. Nanti kalau sudah waktunya ngantor ya, silakan dihubungi. Lalu kepada yang akan masuk SMA, dan sebetulnya bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Kalau beliau dikaruniai kecerdasan, Quran hafal dalam 1 tahun dan menyelesaikan SMA-nya dalam 2 tahun, jadi tetap 3 tahun. Tapi kasek setahun apalah artinya dibanding dengan anak hafal Quran. Jadi tamat SMP menghafal Quran dulu serta pembangunan karakter selama 1 tahun baru mulai pelajaran. Kalau izin Allah cerdas dan bisa bagus, yang 3 tahun bisa selesai dalam 2 tahun. Informasinya untuk sekolah menghafal Quran dan SMA 0817 0817, 2 kali 0817 461. Ayo, siapa ngapal? Ngapalinnya cuma yang kucing aja, yaitu 461. 0817. Jadi gini, 08 1 tambah 7 itu 8 ya. Nah ini ruwet, jangan ya. 0817 0817 461. Alhamdulillah sudah terdaftar 60. Oh ini beasiswanya gratis. Yang mau masuk SMU ini bayangkan tuh, sudah digratiskan, belajar Quran, dididik karakternya supaya punya karakter baik dan kuat. Dan cuma-cuma terlalu kalau tidak didaftarkan ya. Nah, bapaknya dulu yang daftar ya. Mendaftarkan anaknya ya, silakan. Terima kasih teman-teman. Baik, penelpon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sahabat siapa di mana? Dengan Yayan. Oh, sahabat Yayan. Di mana sahabat Yayan? Halnya. Halnya, silakan sahabat Yayan. Assalamualaikum. Iya, silakan sahabat Yayan. Assalamualaikum. Iya, langsung saja sahabat Yayan. Sehat ya dengan ambil jahitan ini. Alhamdulillah. Iya, gimana? Alhamdulillah. Sudah ada perkembangan kan? Ada yang sudah bergerak sekarang? Ya, tahu perkembangan sih. Dari tingkat ke bawah itu alhamdulillah. Sekarang tinggal dari tingkat ke atas. Pinggang ke atas masih kaku. Yang bawah udah ada rasa? Kaki bisa ada rasa bergerak apa? Alhamdulillah kalau rasa sudah ada gerak tidak atau kaki. Ada perkembangan ya? Iya. Alhamdulillah. Usaha apa ya yang sekarang? Usaha? Apa? Ada penghasilan, usaha apa? Penghasilan apa? Atau nang dagang pulsa atau? Kalau di mana? Banyak apa? Banyak yang datang pulsa? Iya, banyak yang datang pulsa. Dan kalau di sini, lakunya cuma kedua sekali kan. Jadi itu sendiri kan. Kok biasanya orang-orang punya uangnya kedua sekali kan? Iya. Prioritas sekarang ya yang deketin Allah. Cuman tadi pertanyaannya kayakmu. Iya, masalah saya. Makanya kan gak bisa bodoh. Sayangnya dia pakai alat handuk gitu, kata ustaz katanya ada yang bilang kalau nggak pakai tepu katanya nggak sah ya. Nah saya mau pakai handuk iya kan nggak kalau kedinginan nggak bisa jadi ya diumumkan pakai handuk yang bersih satu untuk pakai tayamu lah. Oh, ya sambil duduk bisa ke dinding itu ya? Ya. Oh, nggak bisa duduk berbaring aja ya? Ya. Kalau ke dinding nggak bisa. Iya. Emang? Yang satu lagi ya, ini ya masalah yang suka berdoa begini ya. Ya lo, kalau ini baik untuk jalan, maka sembuh, cepat sembuhkan, kalau enggak, cepat ambil daripada menjadi meningkatkan orang lain menyatakan mah kalau begitu salah tidak berdoa. Kalau baik buat dia sembuh sembuhkan, kalau memang bakal begini aja mending meninggal lebih cepat gitu. Iya. Maksudnya gitu. Orang lain, nah, sebetulnya emak kan bukan yang terbebani ya, emak dapat pahala besar, ya mau nggak emak masuk surga? Mau. Nah, emak mengurus yayan, capeknya, kemudian ya semua itu kan bakal buat emak pulang. Kalau yang keburu udahan, pahalanya mungkin nggak maksimal ya. Kasihan, kasihan pulang kerja capek-capek kehujanan itu kemudian datang ke rumah ngurus ayam, ha? Jadi tadinya kasihan gitu. Ya, pokoknya meminta kepada Allah sih jadi orang yang bisa cintai Allah ya. Amin, amin. Gak usah ngatur Allah ya. Iya. Dan emak juga dapat pahala yang besar. Semua orang ada coupling episode masing-masing dalam hidupnya ya. Emak dapat pahala besarnya mungkin dari ngurus yayan yang gak kekejar oleh Pak Haji dan sebagainya, tapi ini yang benar-benar berat kan, buat sepuh ngurus yayan. Nah, ya terus aja doakan yang banyak buat emak. Dunia mah sebentar ya, gak lama. Kalau yayan sibuk sekali mengisi waktunya dengan ngapalin Quran, dikit ya, gak kerasa nanti ya 30 juz hafal. Kemarin dengar tuh ada anak remaja yang hafal dalam 8,5 bulan tuh. Iya. Nah, ya ya hafal lagi kan aktivitasnya di rumah aja. Hafalin tuh lah nanti ya. Insyaallah Pak, ini juga kalau yang lagi berusaha ngapalin kerja ketika puluh dulu ah. Ya lebih intensif. Ini nanti ada dengan teman-teman, mudah-mudahan ada yang bisa ngajarin yayan selama seminggu lah tinggal di sana untuk memperbaiki bacaan dan sebagainya serta teknik baca, sehingga yayan punya pertanyaan apapun nanti kepada ustadz bisa di samping ngajar supaya siap nanti hafal Quran. Enak ya. Iya. Baik ya. Oh, gitu. Oh, rekaman mau ditambah kalau terhapus. Iya. Ya. Insyaallah nanti. Nanti ya coba pikirkan ya dengan teman-teman DPU ya, supaya semua pertanyaan saya juga nanti bisa dijawab ya. Salam buat emak ya. Mana emak sekarang udah berangkat? Sudah berangkat. Apa sih yang dikerjakan emak? Tidak tahu. Tanam ubi ya. Berapa umur emak sekarang? Apa? Umur emak berapa? Umur 65 lebih ya? Ya. Lalu bisa dapat uang berapa sehari, sebulan? Sehari itu 12 ribu. Ya. Oh, buruk uang itunya, gajinya gitu? Iya. Oh, iya iya. Tenang ya, ya. Allah akan kasih jalan keluar. Allah mendengarkan apapun yang terucap. Amin. Ya, penuhi waktunya oleh zikir ya. Amin. Gak usah terlalu banyak mikir. Kalau mikir gak menyelesaikan masalah, langsung zikir aja. Ya iya, kita sekarang boleh tenang nanti ya. Ya, setiap detik pahalanya dicatat oleh Allah. Ya iya, seperti ini. Amin, amin. Berkumpulan dosa kalau yang ridho dengan ujian ini. Ya mungkin kita kayak ini mau berkumpulan dosanya harus tobat, kalau gak kejar tobat kayak kemana. kemarin tuh dikasih sakit, dioperasi, di segala ya. Ya, setiap hari dipulukkan oleh Allah ya. Sendiri itu adiannya. Iya ya. Sok atuh terima kasih ya ya. Aa akan coba bahas dengan teman-teman. Ya doakan Aa ya. Jangan setiap waktu tertentu aja. Ya. Jangan setiap waktu tertentu aja. Ya. Nomor ya. Salam buat emak. Salam buat emak. Salam buat emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk duit dan isoh di Sukabumi, insya Allah kalau ada umur bulan Mei, ya silaturahim ke nengok Nur Isoh, doakan supaya ada umur. Memang beberapa waktu ini banyak tugas keluar. Hari Rabu depan tugas ke Australia dulu 5 hari, terus kembali ke Indonesia 2 hari, terus tugas ke Jepang. Hampir 2 minggu mungkin tugas keluar. Nah sesudah itu mudah-mudahan bisa ke Sukabumi nengok Nur dan Isoh. Penelpon terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki. Di Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih kuliah. Dan saya termasuk orang yang teman-teman bilang itu rendah diri ya. Rendah hati. Kalau saya mau ngomong aja mau. Semakin saya sombong, semakin saya merasa kalau saya ini nggak punya apa-apa gitu, ada nggak bisa apa-apa gitu. Oh, disuruh sombong oleh teman. Kata teman saya sombong dikit gitu ya. Iya, sombong dikit aja katanya KTB gitu. Oh gitu. Apa rencananya mau disombongin? Ya katanya kalau kamu tuh bisa. Gitu. So apa aja? Lalu lagi apa yang menjadi pilihan kamu? Semakin saya merasa semakin lemah gitu, saya nggak bisa gitu. Oh, oke, okay. Sebentar. Bukan suruh sombong mungkin oleh temen tuh, suruh aktif, ya. Sok aku gali potensinya gitu. Iya gitu. Kalau disuruh sombong nggak boleh, tapi disuruh menggali potensi. Memang disuruh oleh Allah, kan Allah masih banyak potensi. Kenapa pakai minta segala macam, apa yang kurang? Dari Allah apa yang kurang? Tidak ada. Kepala masih ada? Bunda, lutut kaki. Alhamdulillah. Kalau Allah dari obrolan, enggak tuh gak kelihatan minta nih. Kuliah sekarang, Pak. Jurusan apa? Di pendidikan luar sekolah. Wah, luar biasa tuh. Dalam sekolah masuk ke luar, luas ya. Apa, sepak bola apa? Wah, dicabut nih. Nah, deh. Udah. Gak usah tergiur untuk melebih-lebihkan ya. Yang penting wajar-wajar. Perkataan wajar, sikap wajar. Orang banyak bicara, kita tidak harus seperti orang banyak bicara. Yang penting bicaranya benar dan bermanfaat. Ya. Iya. Terus gimana sekarang? Iya, Alhamdulillah. Kalau lihat dari pembicaraannya bagus, teratur, tidak kelihatan minder, walaupun kelihatan agak jarang bicara, ya kan? Iya memang. Tahu dari mana coba? Ini kan bicara intinya ya. Iya. Jangan memaksakan diri untuk heboh. Ayo kita heboh, coba lagi omongin, jangan. Aman, bicara sedikit, amal yang banyak, ya. Salam untuk orang tua, ya. Ya, alhamdulillah, atuh ya, alhamdulillah. Semoga selalu bersyukur terhadap karunia ada. Amin. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi teman-teman, bagi yang mau masuk anaknya ke SMA, ini dikenal sistem GSE ya, sudah 60, pengennya sih 100. Coba apa kendalanya menyekolahin anaknya, karena ini 1 tahun harus ngapalin Quran dulu. Waduh, nanti ketinggalan 1 tahun, anak saya juga di sini di stopin ya. Justru suruh ngapal Quran dulu. Kalau anak ngapal Quran, Qurannya hafal bagus, kalau masuk SMA, akhlak insya Allah lebih terjaga, otak lebih cerdas, kemudian pertolongan Allah lebih banyak, berkah dari Al-Quran, benar? Jadi silakan manfaatkan ini. Tempatnya di Eko Pesantren, khusus ikhwan dulu sementara ini ya. Nanti kalau bukan tidak mau menerima santri akhlak, tempatnya yang tidak ada, belum memadai, belum ada, bukan tidak. Silakan. Dan kemarin sudah kita simak sama-sama pelajar yang bisa menyelesaikan 8,5 bulan 30 juz. Berarti program 1 tahun bagi anak-anak. Kenapa sih anak-anak tamat SMP menuju SMA? Dia diharapkan belum terlalu banyak pikiran seperti kita-kita ini ya. Kita kan gak jelas pikirannya setelah dipikir. Tapi kalau anak-anak yang belum jatuh cinta dan belum wah, kelihatannya bisa cepat fokus. Kalau kita kan ada kontrakan, ada cicilan, nah mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Berapa nomornya tadi? 0817 0817 461 0817 0817 461. Silakan manfaatkan karunia kesempatan ini. Terima kasih. Dengan siapa, Profesor? Terima kasih, Mas Cikir. Alhamdulillah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ini santri apa aja di belakang ini? Kok banyak ibu-ibu? Masa apa? Serubuk. Kan kemasan belum ada. Jangan tertutup buat saya lagi ngobrol nih. Santri apa nih? Kuning ada. APW ada. Santri mahasiswa? Yang ngapalin Quran? Apa? Ditanya ada yang jawab, ya sudah lah.